hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, kita mendengar bahwa kita diminta untuk menarik uang-uang di bank konvensional agar orang-orang kafir yang memerangi kita hancur karena uang-uang bila diambil. Apakah ini termasuk jihad? Bagaimana apabila kita tidak melakukannya? Baik, jihad ya. Karena sudah ada lembaga-lembaga keuangan yang syariah. Kalau Anda tidak dukung lembaga-lembaga keuangan yang syariah, lalu siapa yang mendukung kalau bukan Anda? Alhamdulillah teman-teman saudara sudah pada hijrah dari dunia konvensional menuju wilayah syariah. Baik pegawai pekerjanya bahkan kelas direkturnya pun sudah berpikir untuk hijrah menuju wilayah syariah, lembaga keuangan yang syariah. Harus kita dukung segala sesuatu yang ada labelnya syariah. Biarpun ternyata di bank syariah masih banyak kekurangan, labelnya harus kita dukung dan kita sempurnakan. Sehingga kami sering mengumpamakan namanya bank syariah yang ada di Indonesia ini seperti bayi yang kita nanti-nanti kehadirannya. Dan alhamdulillah lahir biarpun cacat, bukan kita bunuh, tapi kita sempurnakan. Maka jangan digembosi itu bank syariah. Wah syariah begini, wah lebih sulit dan sebagainya. Yang menjadikan sulit adalah perasaan kita. Urusan transfer harus kenal 5.000. Dulu waktu Anda bayar wesel tahun dulu, wesel sudah pergi ke kantor, pos lagi, bayar lagi, Anda diam. Sekarang dipermudah hanya 5.000 saja, pelit. Nah, sebab antar bank kalau syariah ini ada kena cas 5.000 dan sebagainya. Tapi kalau ada niat jihad, kalau ada kekurangan, niat jihad ringan. Kalaupun ada kekurangan di bank-bank syariah, yuk kita sempurnakan bareng-bareng. Dan kami seru kepada pengurus-pengurus bank syariah, tolonglah. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya segera berbenah. Sebab ada beberapa produk yang salah dan harus dibenahi. Enggak usah berhujah, ayo benahi. Disempurnakan begitu. Karena Anda adalah program yang kami, apa lembaga yang kami dukung untuk menjauhkan orang dari riba, itu jihad besar. Nah, kemudian bagi yang masih di dunia konvensional, niat untuk hijrah, baik pemiliknya diislamkan atau yang masih punya uang di sana, ayo berpikir untuk kita pindahkan. Dan bank syariah sudah luar biasa mudah kok sekarang. Kemudian kalau Anda melihat saudara kita yang masih bekerja di bank syariah, bank konvensional, bukan untuk Anda caci dan untuk Anda hinakan kok. Anda doakan semoga bisa hijrah, karena mungkin sekali dan banyak di antara mereka menangis. Ada beberapa orang yang umroh dengan kami, dia bekerja di bank syariah. Sepanjang umroh tuh ketemu kami nangis dia. Di antara yang enggak bisa keluar karena yang nyukalahkan adalah bank konvensional, kalau keluar saya harus bayar begini macam-macam. Tapi dia ingin hijrah. Apakah harus bisa kita hinakan orang itu? Enggak bisa kita hinakan, wong dia punya niat hijrah kok. Bagi yang sudah hijrah menuju bank syariah, jangan merendahkan orang yang masih ada di bank konvensional. Anda tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Yang jelas kita semua berusaha untuk menghijrahkan mereka. Sampai yang muncul adalah bank syariah, syariah, syariah, syariah. Yang di situ ada urusan-urusan derma, urusan zakat, urusan ini akan dipikirkan di bank syariah. Dan seandainya ada 50 produk, seandainya 20 produknya masih belum benar, tapi kan 30-nya sudah syariah, kan lumayan artinya. Tinggal kita menyempurnakan. Jadi siapapun yang masih berada di dunia konvensional, ayo niat pelan-pelan, hilangkan kesombongan. Ah ribet lah, nanti Anda ribet di akhirat nanti. Berusaha perlahan demi perlahan. Dan ketahuilah memang semakin gede duitnya, semakin susah hijrah. Sebab dari pihak bank konvensional pun juga enggak mau. Wah giliran mau hijrah, oh bonus, bonus, bonus. Bonus kemuliaan, bonus kemuliaan. Kalau Anda ikuti terakhir bonusnya nanti neraka, jangan-jangan. Tapi kalau Anda niat hijrah, misalnya Anda mungkin punya dana besar di bank konvensional, Anda masih berurusan dengan bank konvensional, Anda menjerit hari ini menangis ingin hijrah, kok belum sempat hijrah, Anda meninggal, selamat, yang penting Anda niat di dalam hati dulu. Yang enggak boleh adalah sombong dengan kebatilan. Yang belum hijrah, yang sudah hijrah tolong jangan merendahkan siapapun. Mungkin tetangga Anda, mungkin Anda, anak Anda masih berurusan dengan bank konvensional, lalu bekerja di bank konvensional, atau uangnya di bank konvensional, ada bunganya dan seterusnya. Anda doakan semoga Allah memberikan hidayah. Tidak ada perendahan ya, tidak ada mencaci, tidak ada mengolok. Jangan-jangan ngaji gombal, masih di bank konvensional. Anda yang gombal, gombal-gombalin orang. Tahu gombal? Tahu. Gombal itu bahasa Jawa. Ya deh, baik ya. Insya Allah semoga Allah menjauhkan kita dari dunia-dunia riba konvensional itu. Allah hijrahkan kita kepada dunia kemuliaan.